Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. اللهم صل وسلم على حبيبنا شافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا في هذا الشهر المبارك من أهل الصيام وأهل القيام. واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت، الشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk semakin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sampai kepada nama Allah Al-Ali, Al-Aliyu, Zat yang maha tinggi. Al-Ali adalah zat yang maha tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Derajat Allah, pangkat Allah, kemuliaan Allah. Akan tapi yang harus diketahui bahwasanya tinggi di sini bukan seperti tingginya gunung menjulang atau tingginya pohon. Sebab itu tingginya materi, dan Allah bukan dari materi, Allah bukan materi. Dan kapan kita menemukan firman Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah menggambarkan Allah adalah dengan fisik, maka harus kita tepis. Karena sesuatu yang nempel kepada fisik materi fisik dan materi adalah tidak pantas jadi Tuhan. Makanya dikatakan bahwasanya Allah tidak dikatakan nempel di bumi, dia dikatakan terpisah dari bumi karena tidak ada hubungannya dengan bumi. Alam Allah tidak dikatakan nempel dengan alam, tidak terpisah dengan alam. Sebab alam ciptaan Allah. Allah ada. Lalu di mana adanya Allah? Tidak boleh kita mengatakan Allah di mana, sebab Allah yang menciptakan mana-mana. Ayat Al-Quran Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah di atas arsy. Beristiwa. Jangan sampai ada yang menggambarkan di atas. Seperti kalau kita melihat kita di atas bumi, kemudian lalu itu arsy adalah makhluk bersalah, lalu Allah nongkrong di atasnya. Sebab kalau sudah dihubungkan dengan materi, maka Allah harus kita keyakinan. Allah kita bersihkan daripada Allah butuh kepada materi. Allah butuh kepada makhluknya. Kalau saya alal kursi, saya di atas kursi, Anda menempel. Kursi dengan saya lebih gede kursi. Tapi kalau sudah dinibatkan kepada Allah, tidak boleh kita meyakini bahwasanya Allah di atas ars lalu duduk di sana. Apalagi fis sama, Allah di langit. Kita tepis itu semuanya. Harus kita jauhkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Sebab Allah yang menciptakan ars. Bukan Allah berada di atas ars. Dalam arti Allah duduk di atas ars. Kalau Allah subhanahu maha tinggi, ini maha tinggi maknawi, martabah. Bukan kita mengatakan Allah itu dari bentuk materi yang tinggi sekali, Tuhan sangat tinggi, bukan. Itu kan Tuhan manusia, Tuhan palsu. Jadi Allah maha tinggi. Maha tinggi. Yang apapun khayalan kita tentang tinggi yang bisa difahami oleh akal kita, maka ketahuilah, jauhkan Allah dari itu semuanya. Apa yang kita fahami tentang tinggi? Orang paham tinggi. Tinggi yang bisa diindra oleh mata kita, tinggi. Atau yang bisa difahami oleh akal kita, tinggi. Tapi ketinggian martabat, tinggi martabat, tinggi pangkat, tidak bisa dinilai dengan pandangan mata. Contoh, tinggi, besar, dan seterusnya. Misalnya ada orang besar, atau orang petinggi, berarti kan tinggi dia. Wah, dia. Ada orang besar datang, orang besar. Karena kepolosan atau kebodohan, sehingga di saat kedatangan tamu ditunggu, mana orang besarnya enggak datang-datang. Hanya melihat orang berdasi, dia dikawal beberapa orang. Lalu dia berkata, ini kok kecil banget, kata Buya, orang besar datang atau orang tinggi. Bukan besar jasadnya, bukan tinggi orangnya, tapi ini pangkatnya dia. Ini di kalangan manusia pun berlaku. Dan Ali, Allah maha tinggi. Kalau saya katakan Allah maha tinggi, maha tinggi martabat. Tidak ada lagi yang meninggi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tatanan di bumi ini, bumi, kemudian langit, kemudian paling tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Al-Aliyu, Allah zat yang maha tinggi. Dan derajat martabat. Manusia, makhluk sendiri ada martabat-martabatnya. Manusia lebih tinggi daripada binatang. Dari apanya, Adam? Manusia lebih tinggi dari binatang. Di dalam martabat, karena ada akalnya. Tapi kita lihat, kita itu duduk dengan gajah, tinggian gajah kalau dengan ini. Baiknya ini martabat. Jadi inilah kalau kita melihat Allah disifati dengan sifat-sifat yang dihubungkan dengan makhluk, lalu seolah-olah Allah butuh dengan makhluknya, maka itu harus kita jauhkan. Dan itu ada manhaj salafun as-salih. Di saat menemukan ayat-ayat mutasyabihat, maka hendaknya kita menggunakan dua metode manhaj. Yang pertama adalah manhaj tafwid. Serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan dibahas. Yang kedua adalah manhaj ta'wil. Harus kita beri makna. Tidak sesuai dengan zahirnya firman tersebut. Demi menyelamatkan dugaan-dugaan kita yang memang kita terbiasa dengan dunia materi. Apapun. Termasuk nanti urusan mata. Telinga, mata. Kemudian telinga Allah, mata Allah, tangan Allah, Tidak bisa kita maknai sebagaimana lahirnya, dohirnya lafad tersebut. Dan siapapun yang memainkan dengan dohirnya lafad, ya gila, dia tidak ngerti istilah majas. Ini kita bahas pada pembahasan akidah kemarin. Setiap ada nas, yang di situ ada waham, ada dugaan orang bisa masuk kepada tashbih, maka hendaknya awilhu, ditakwil atau fawid, atau kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mengenai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa kita fahami dengan pemahaman akal ukuran manusia, maka akan mengarah kepada pemahaman Allah itu butuh kepada materi. Allah di langit, Allah di aras, Allah di langit, Allah di aras. Bagaimana dikatakan Allah di langit? Allah di langit, kita katakan Allah maha tinggi, iya. Tapi bukan berarti memang langit adalah tempat yang sangat tinggi. Bukan Allah karena Allah ada di atas sana, atas ini karena arah saja. Barat, timur, utara, selatan itu kan mata angin, jihad. Allah maha tinggi, bukan maha tingginya Allah lalu di atas. Dan maha tinggi kita mengerti. Kalau kita mengatakan tinggi, pangkatnya tinggi, bukan orangnya lalu kelihatan tinggi. Kalau kita bicara tentang manusia. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kita kok berdoa kepada Allah lalu, ya Allah, ya Allah. Bukankah itu hujjah atau bukti kalau Allah itu memang ada di atas sana? Allah tidak butuh atas. Allah tidak di atas. Karena Allah maha tinggi, ya. Tapi jangan katakan Allah di atas langit. Adapun di saat kita berdoa menengadahkan tangan menghadap ke langit, ketahuilah, langit adalah kiblatnya di dalam berdoa. Bukan karena Allah ada di atas sana. Seperti halnya kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblatnya orang sholat, bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah. Sebab ini akhir-akhir ini keyakinan aneh-aneh mengatakan Allah ada di atas langit. Aina Allah, Allah di mana? Alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Mulai dari istiwanya sendiri diartikan sebagai arti istiwanya manusia berantakan. Alanya seperti ala, seperti ala. Tingginya materi dengan materi, ini salah lagi. Sebab Allah bukan materi. Ars adalah materi dan ciptaan Allah. Tidak bisa dibanding sang pencipta dengan yang diciptakan. Lalu dikatakan Allah lebih tinggi, enggak masuk. Ars adalah paling tingginya makhluk Allah. Tapi makhluk. Tapi tidak bisa antar makhluk dibandingkan dengan Allah. Lalu dikatakan Allah lebih tinggi. Alal arsy, di atas ars. Baik, jadi kita yakini Allah maha tinggi. Sehingga siapapun yang ditinggikan oleh Allah bisa saja ditinggikan secara materi karena kita adalah terdiri dari daging, tulang, benda yang bisa diraba dan bisa dilihat, maka bisa saja Allah meninggikan seseorang, meninggikan fisiknya. Tapi Allah bisa saja meninggikan seseorang bukan karena fisiknya, karena maknawiyat, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu darajat tinggi, akan tapi bentuknya orang berilmu sangat tawadhu, kecil orangnya mungkin. Tidak setinggi yang lainnya. Maka ini adalah martabat. Yarfa'illadhina amanu. Orang punya aliyul himmati, orang yang tinggi himmahnya, semangat. Jadi kalau orangnya tetap seperti itu, walillahil matsalul a'la. Ini hanya sekedar mencontohkan bahasanya, maha tinggi Allah jangan digambarkan, dihayalkan dengan tingginya fisik materi yang dirasakan oleh kita, yang dilihat oleh kita. Allah maha tinggi. Adapun dari manusia ini ada yang mendapatkan bagian kemuliaan sehingga dia tinggi di hadapan Allah, yaitu orang yang mendapatkan pangkat kemuliaan karena dia dekat dengan Allah. Siapa itu? Para nabi sangat dekat dengan Allah, bahkan utusan Allah. Para nabi dekat dengan Allah. Para malaikat dekat dengan Allah. Lah dekat apa ini para nabi hidup dengan manusia, kumpul dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Bakar Siddiq, tinggi apa di sini? Tinggi martabat. Bahkan dalam sejarah nabi itu ternyata tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kumpul sama orang itu sedang-sedang dan ideal. Ada orang tinggi banget, ya unik. Pendek banget, ya unik. Tapi nabi, berarti jelas kalau disakat nabi, adalah pangkatnya yang tinggi, martabatnya yang tinggi, para malaikat. Para malaikat tidak, bukan terdiri dari daging dan tulang, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Sehingga tinggi, manusia yang tinggi mendapatkan bagian nama Allah yang maha tinggi, maka adalah semakin dia dekat kepada Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, para malaikat, nabi, para malaikat, para ulama, para kekasih-kekasih Allah, maka dia adalah orang yang tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum rupanya. Asy-syakur ya, kelewatannya. Asy-syakur adalah zat yang maha besar dengan terima kasihnya. Kalau manusia syakur, sangat bersyukur. Sehingga mubalah, bukan sekedar syakir, sangat bersyukur. Bagaimana sangat bersyukur? Senang di atas senang dengan nikmat tersebut. Aduh, sangat bersyukur kalau manusia. Ternyata ini untuk Allah asy-syakur. Inilah sebetulnya sifat yang sebetulnya. Ada beberapa sifat yang pada dasarnya adalah hanya untuk Allah, tidak bisa dipakai untuk manusia. Ada yang pada dasarnya adalah untuk manusia, digunakan untuk Allah, bukan yang sesungguhnya. Seperti as-sabur, as-syakur. As-sabur, syakur. Syakur itu kan terima kasih. Kalau Allah berterima kasih kepada kita, syukur itu kan artinya secara bahasa kan terima kasih. Lah kalau Allah terima kasih kepada kita, apa yang kita perbuat untuk Allah? Sehingga menjadikan Allah terima kasih. Sabur, Allah sabar. Loh, kalau Allah suruh sabar, bagaimana ini? Kemarin sudah kita bahas. Sabur artinya apa? Membiarkan hambanya maksiat, tetap dikasih nikmat dan seterusnya. Tidak buru-buru menyiksa dan seterusnya. Syakur di sini adalah kalau manusia jelas sangat berterima kasih, diberi hadiah sangat terima kasih, membalas dengan segala kebaikan. Terima kasih, saking senengnya mungkin tetangga Anda memberikan kepada Anda satu hadiah dan menjadikan Anda senang. Sehingga menjadikan Anda senang adalah bukan hadiahnya, bukan nilainya, akan tapi pemberiannya, karena diberi sehingga sambung hati. Anda sangat berterima kasih. Padahal dia hanya memberikan hadiah satu sisir pisang, tapi ternyata Anda membutuhkan saat itu. Kemudian Anda, oh terima kasih, Anda senang sebagai tanda mahabbah, rumus cinta. Anda bersyukur, sangat bersyukur, terima kasih, sehingga Anda balas, dan balasan Anda lebih gede dari itu semuanya. Makanya tanda berterima kasih adalah kita membalas, bukan sekedar mengucapkan terima kasih, kita balas lebih gede lagi. Kenapa? Saya sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Kalau orang mau saya bersyukur tadi enggak pakai balas itu, syukur-syukur palsu itu. Aduh, syukur saya bersyukur ya sih. Kalau kita berterima kasih secara otomatis kita akan membalas. Akan membalas. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah adalah Asy-Syakur. Padahal bukan dari kita, kita memberikan sedikit untuk Allah. Tapi terima kasihnya Allah luar biasa kepada kita. Sehingga di saat kita melakukan satu amal, enggak tanggung-tanggung, Allah lipat gandakan sampai 10 kali pahalanya. Sampai 700, bahkan seperti puasa, enggak pakai hitung-hitungan, lihat. Padahal Allah yang menciptakan kita, kalau seandainya kita beri satu, Allah beri satu saja sudah sebanding, itu syukur. Tapi ternyata Allah memberi lebih banyak dari itu. Sedikit kebaikan yang kita lakukan, Allah ganti dengan banyak pahala yang besar. Padahal kalau kita titi dan perhatikan, kita bisa berbuat seperti itu pun juga modalnya dari Allah. Modal dari Allah. Ternyata sudah modal dari Allah, gajinya pun Allah beri lebih banyak. Modal tenaga, modal ini semuanya. Semuanya. Sehingga kalau sudah begitu, pantaskah kita akan sombong? Allah menamakan dirinya dengan asyakur, mengajari kita untuk berterima kasih ini. Mengajari kita untuk berterima kasih. Apalagi jika sesuatu itu adalah bukan milik kita dan bukan hasil jerih payah kita, kemudian sampai kepada kita. Lah kok kita enggak bisa terima kasih, ini kan keterlaluan. Allah ngasih contoh. Allah yang kasih. Allah yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa beribadah. Tak taunya ini pun semuanya dari Allah. Allah masih ganti. Kita tidak pernah menitipkan air susu kita di ibunda kita sehingga kita ambil setiap hari waktu kecil. Enggak pernah kita titip air susu, ibu saya ambil, tidak. Tapi ibu kita memberikan kepada kita setiap hari dengan penuh ketelatenan. Dan pemberian itu pakai perintah yang halus dari Allah, tidak melalui firman, susuilah, tidak. Itu perintah dari Allah yang sifatnya halus, kenurani ibunda-ibunda kita. Sehingga tidak ada kesal, keluh, kesah, capek, semuanya dengan penuh kelegaan. Ya. Bukan air susu kita. Makanya kepada ibunda kita, kita wajib bersyukur karena beliau telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana kita tidak bisa bersyukur? Bukan air susumu. Lebih-lebih ya. Gitu. Bukan milik kita, bukan dari kita. Hendaknya kita bisa bersyukur. Anishkur li wali walidaik. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua kita. Kepada siapapun hal jaza ul ihsan ilal ihsan. Pendidikan dari Allah. Jika ada orang berbuat baik kepada kalian, ingat, berterima kasihlah kepadanya. Berterima kasih itu ya sudahlah, pokoknya engkau bergembira, senang, menganggap itu semuanya, terserah caranya bagaimana. Tidak cukup mengucapkan kalimat terima kasih, mungkin dengan panjatan doa. Dan yang lebih istimewa daripada pemberian harta. Karena seorang itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi di saat kita membalas sebagai tanda terima kasih, tidak harus sesuai dengan yang ia berikan. Kalau dia berikan kepada kita duit, belum tentu dia perlu bantuan duit. Akan tapi terima kasih kita ini harus. Allah mengajari asyakur. Mungkin Anda adalah seorang ustaz yang punya program besar dalam dakwah. Kemudian, ada beberapa orang yang membantu kepada Anda. Orang kaya raya, duitnya banyak miliaran, ratusan juta duitnya. Lalu disumbangkan kepada Anda. Duit 100 juta, bagaimana Anda membalasnya? Kembalikan duit 100 juta? Ya mampu. Anda seorang ustaz yang gak punya duit. Jadi syukur itu bagaimana? Dengan cara yang apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut? Panjatan doa, doa keselamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi syukur itu seperti itu. Apa yang diminta kira-kira? Beliau tidak minta balasan uang saat berjuang dengan Anda, akan tapi ia butuh doa, dan harus kita beri doa. Tanda terima kasih. Nah, kalau kita sebagai yang pemimpin dalam sebuah perjuangan bangun masjid, madrasah, tidak pernah mendoakan mereka, ya berarti kita sudah tidak berterima kasih dengan manusia. Adapun mengucapkan kalimat terima kasih dan sebagainya, itu adalah salah satu cara berterima kasih, bersyukur. Nah, kepada Allah, lihat. Allah asyakur yang maha terima kasih. Amal sedikit diganti oleh Allah dengan berlipat ganda amal baik. Modalnya tidak dari kita, ternyata Allah. Nah, ini untuk bahan berpikir kepada kita. Sehingga nanti tidak masuk bab ujub. Ada sebagian orang masuk di dalam bencana ujub. Ujub itu sebetulnya orang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Satu penyakit hati. Kalau orang riya itu adalah dia berbuat baik bukan karena Allah, Allah murka. Kalau ada orang ujub itu berbuat baik. Kalau orang melakukan riya berbuat baik bukan karena Allah. Akan tapi dia telah membesarkan amal di mata orang. Maksudnya amalnya pengen dibesarkan oleh manusia, namanya riya. Riya adalah kita berbuat baik, na'udzubillah. Seseorang berbuat baik ingin dipandang oleh manusia. Ingin dilihat oleh orang, namanya riya, bukan karena Allah. Tapi kalau ujub, membesarkan amal di matanya sendiri. Sehingga menisbatkan sesemuanya kepadanya. Seolah-olah enggak ada peran Tuhan, peran Allah enggak ada di sini. Ujub, seolah aku bisa, aku bisa, aku bisa. Maka orang ini tidak akan bisa bersyukur, jenis orang ini. Orang riya tidak bisa mensyukuri, orang ujub tidak bisa bersyukur juga. Jauh daripada karunia Allah, kemuliaan Allah. Sebab namanya orang riya, bagaimana dia akan bisa bersyukur kepada Allah? Karena dia tidak kenal Allah. Orang ujub juga tidak kenal Allah. Karena dia bisa sholat adalah Allah yang kasih. Dia bisa beribadah seperti itu Allah yang kasih. Cuman ujub dia bangga seolah dia aku bisa begini karena mempunyai ilmu, sombong dengan ujub, bangga dengan ilmunya. Amal-amal baik yang ia lakukan, dia seolah-olah bisa berbuat itu karena dirinya. Padahal dia tidak sadar kalau yang membangunkannya adalah Allah. Yang memberikan semangat adalah Allah. Memberikan kekuatan adalah Allah. Ini pendidikan. Maka Allah saja berterima kasih padahal itu adalah dari Allah semuanya. Lah kita bisa berbuat baik bukan dari Allah, lah kok kita enggak bisa terima kasih? Ini kan keterlaluan, kelewatan. Allah itu, ada seorang hamba itu berbuat baik itu dari Allah. Yang memberikan tenaga Allah, lah kok Allah terima kasih. Sehingga gara-gara itu dibalas kita dengan pahala berlipat ganda. Kok kita yang berbuat baik begini? Bahkan bukan urusan berbuat baik ibadah, makan kita Allah kasih semuanya, kok enggak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi asyakur Allah yang maha terima kasih kepada hambanya. Ada as-sabur, mudah memaafkan kepada hambanya. Dan juga Allah asyakur yang maha terima kasih kepada hambanya. Adapun syukur kita kepada Allah, tentunya dimulai dari banyak kita menyanjung Allah, mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita adalah untuk Allah. Dan kita sandarkan apapun, semuanya adalah kepada Allah. Itu orang sadar. Orang yang sadar, karunia itu dari Allah. Kita jangan seperti anak kecil. Namanya anak kecil. Yang memberi abahnya, diminta tidak boleh sama abahnya, kasih kue, kasih es krim, dede kasih es krim sayang, abah minta nggak boleh, padahal yang ngasih siapa? Abahnya. Ya namanya anak kecil, masa kita jadi anak kecil kasih Allah duit nggak membayar zakat, lalu milih saya kerja saya dari Allah. Anda anak kecil ya kayak Ali, masa anak kecil baru kita kasih, nggak boleh itu anak ke kecil. Biasa mungkin kita punya anak pernah ngasih kue yang dia senang. Sudah dipegang sama dia, kita minta sedikit saja enggak boleh. Anak kecil. Lah kita bukan anak kecil. Allah beri harta melimpah, diminta zakat sedikit, Allah minta sedikit. Enggak mau. Berarti kita lebih dari anak kecil. Tidak sadar, maka enggak bisa bersyukur yang demikian tidak kenal Allah. Allah asy-syakur. Allah Maha bersyukur. Kemudian sif nama Allah Al-Kabir. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Besar di sini adalah maknanya adalah kesempurnaan zat Allah. Jadi kalau sudah sempurna adalah kesempurnaan zat Allah. Maha besar Allah. Allah maha besar. Artinya Allah sempurna. Di dalam zatnya. Allah sempurna di dalam zatnya. Dan itu sama dengan kita bicara tentang Al-Ali, tinggi bukan gambaran adalah. Kesempurnaan zat Allah, kita tidak melihat zat Allah. Tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa masuk dalam renungan akal yang artinya tidak bisa dijangkau oleh indera. Jadi besar Allah bukan kita berbicara tentang dunia itu adalah besar. rumah itu besar, itu kan materi. Tapi Allah maha besar. Maha besar Allah adalah sempurna zatnya. Imam Ghazali menerjemahkan, bikamalidzati, sempurna zatnya. Jadi kalau sesuatu sempurna, ada sesuatu bagus, tapi kecil, ada ya. Bagus, kecil. Bagus, tapi kecil. Ada tinggi, tapi kecil. Itu yang terlihat dari materi. Tapi kalau sudah dinisbatkan oleh Allah, Al-Kabir, Allah maha besar, di sini maksudnya Allah maha sempurna dengan zat-Nya. Tidak ada sedikit kekurangan pun bagi Allah. Maha agung, maha besar Allah. Besar Allah. Dan besarnya Allah itu bukan besar perbandingan dengan materi. Makanya kemarin kita bahas, kalau Allahu Akbar, A'dham, tidak bisa kita katakan Allah lebih besar dari Amerika. Allah tidak bisa kita katakan lebih besar dari Israel. Sebagian orang, Allahu Akbar min Israel, Allahu Akbar. Ini adalah kalimat yang diucapkan, barangkali tidak menyadari tentang kebesaran Allah, bukan untuk dibandingkan. Ada sebagian juru dakwah mengatakan, ya Allahu Akbar min Israel, Allah lebih besar dari Israel. Bukan bandingannya. Bukan Allah lebih besar dari Israel. Allah maha besar, bukan untuk dibanding dengan makhluknya. Allah Al-Kabir, Allah maha besar, maha sempurna. Sehingga orang besar dari kita adalah orang yang punya sifat-sifat sempurna. Allah orang besar dari manusia. Yani kalau kita mendapatkan bagian daripada nama Allah Al-Kabir, maha besar, maka manusia akan menjadi orang besar adalah di saat sempurna di dalam akalnya, di dalam fisiknya, termasuk di dalam penciptaannya kalau manusia. Sehingga kalau orang besar, sempurna. Besar yang sempurna. Ada pangkat ilmunya segala macam. Ini dari hamba-hamba. Maka orang besar dari hamba-hamba Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluk Allah. Orang besar dia. Orang saleh. Yang jadi panutan hambanya adalah orang besar. Coba. Dari masa ke masa itu orang besar yang sesungguhnya. Nabi adalah orang besar. Nabi adalah orang besar. Karena apa? Sempurna. Tidak ada yang lebih besar dari Nabi. Tapi itu nisbatnya kepada makhluk Allah. Tidak ada yang lebih agung dari Nabi. Lebih besar dari Nabi. Semua orang tahu, bukan urusan ilmunya saja. Akan tapi dalam segalanya. Jadi besarnya di sini adalah kalau untuk manusia ada mengambil bagian kebesaran, tapi besar nilainya. Kalau kemarin, kalau tadi tinggi martabatnya. Nabi adalah banjir. Yang besar dari makhluk adalah yang seperti itu. Besar manfaatnya. Apa sih artinya orang besar saja di Indonesia? Kalau dikatakan orang besar, adalah tentu mungkin dia pangkatnya tinggi. Kemudian manfaatnya ada. Kalau orang gak punya pangkat, gak punya manfaat, gak ada yang mengatakan dia itu besar. Dimanapun coba kita katakan orang besar. Sehingga kita menemukan tokoh adalah kita katakan orang besar. Karena apa? Dia bermanfaat untuk umat. Coba ada orang tidak ada yang kenal, tidak ada bermanfaat. Tidak dibutuhkan oleh orang. Siapa yang mengatakan dia orang besar? Ya ada yang mengatakan dia orang besar. Dari manusia orang besar adalah yang dia punya manfaat untuk umat. Yang dia berguna untuk umat. Maka dia adalah besar. Orang besar dari manusia mengambil bagian sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mengambil sifat-sifat kemuliaan Allah, Allah Al-Kabir, Allah Maha Besar, maka besar dari manusia adalah itu tadi, orang yang bertakwa kepada Allah, bermanfaat untuk umat, memberikan petunjuk kepada manusia, maka menjadilah orang besar. Besar dari manusia, besar dari makhluk adalah yang paling berguna untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat atau nama Allah Al-Kabir, nama Al-Kabir. Nanti ada Al-Akbar. Jadi ada Ingat Imam Ghazali berkata bahasanya, jika lafad berbeda, tidak ada makna yang sama. Harus dicari perbedaannya di mana, itu adalah tentu ada makna kelebihan yang ada di situ. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya yang telah memberikan penjelasannya sifat-sifat Allah di sore ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sore ini Allah mempermudah kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah, amin. Baik, kepada para hadirin, para jemaah, para hadirin, para hadirat, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jemaah ibu-ibu satu dan jemaah bapak-bapak satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau nanya sekitar apa tentang surat Al-A'raf ayat 180. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, yang mau ditanyakan, maksud dari orang yang menyalahartikan nama-namanya itu seperti apa Buya, supaya kita tidak termasuk di dalam orang seperti itu. Sekian, terima kasih. Enggak, Ibu. Ayo, Bu. Ibu, ayo. Ayo. Ayo, Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uya mohon penjelasan tentang sabda Nabi yang sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menurunkan atau menyeret kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Maksudnya penjelasan luasnya minta dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna, Allah punya nama-nama yang bagus. Fatu'uhu biha, maka memohonlah Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Menyebut nama Allah berarti menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzurul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, maka menghindarlah kalian dari orang-orang yang yulhiduna, melenceng. Fi asma'ihi yulhidun, yang melenceng keluar dari kebenaran. Fi asma'ihi, di dalam urusan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sajzawna makanu ya'malun, maka ketahuilah Allah akan membalas atas apa yang mereka lakukan. Nama-nama Allah, nah ini pembahasan, makanya perlunya kita untuk memahami nama-nama Allah dengan ilmu. Jangan sampai kita memahami nama Allah kemudian diartikan dengan pengertian yang salah. Seperti yang barusan kita bahas, Allah Maha Tinggi, jangan dihayalan kita Allah tinggi seperti tingginya gunung, maka itu keluar yulhiduna an asma'ihi. Termasuk ini dibahas memberi nama-nama Allah yang tidak pernah ditetapkan. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi juga tidak diperkenankan. Itu yulhiduna, membuat nama-nama Allah. Misalnya kita suka-suka membuat nama Allah seenaknya sendiri. Biarpun kita beri sifat-sifat maha tunggal dan sebagainya, adalah membuat nama-nama Allah, memalsukan nama-nama Allah. Jadi yulhiduna an asma'ihi ini ada dua model. Memaknai nama-nama Allah dengan makna yang salah, atau dia mendatangkan lafad-lafad kita gunakan untuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu Sehingga asma Allah itu adalah tauqifiyah, dikatakan oleh Syaikh Ibnu Jauhar Tauhid. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah, harus kita dengar dari Allah dan dari Nabi SAW. Selama ini bertebaran di mana-mana tentang nama-nama. Sebenarnya mereka percaya akan adanya Tuhan. Cuman mereka salah pemberian nama, sehingga ada yang nama ini, nama ini, nama itu. Itu salah dan tidak dianggap. Dan sebuah makna ada makna. Setiap nama ada makna. Dan di dalam makna itu ada sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya nanti dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama Allah yang di dalamnya ada terkandung juga sifat-sifat Allah, ini ada metodologi, manhaj, cara di dalam memahami. Sehingga tadi yang barusan pas sekali ya kalau bertanya tentang itu, ada manhaj takwil, ada manhaj tafwid. Yang kita tidak bisa faham karena di saat kita membaca secara lafaz saja, lalu kita maknai secara lafziyah saja, maka akan mengarah kepada pemahaman bahwasanya Tuhan seperti makhluknya, maka itu ditepis. Itu ditepis. Tuhan seperti makhluknya. Tidak bisa. Setelah itu kita takwil manhaj yang kedua, itu tafwid. Takwil apa? Dimaknai yang berbeda. Dimaknai yang berbeda. Sehingga semua tadi, termasuk tinggi, besar, dan sebagainya, semua orang tahu. Ada tinggi karena ukuran, besar karena ukuran, sementara Allah tidak masuk dalam ukuran. Harus difahami makna ini. Sehingga tidak ada berlomba-lomba membuat berhala raksasa. Karena, wah ini Tuhan gede banget. Bukan seperti itu. Ini tidak, karena Tuhan tidak terdiri dari itu semua. Jadi liyulhidun di sini ada dua model penyelewengan yang memaknai dengan cara yang salah. Sehingga perlu kita memahami asma'ul husna. Sekaligus kita juga faham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua nama-nama Allah harus kita fahami dengan makna yang kita padukan dengan Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apapun. Sabar yang kita fahami untuk manusia, sabar. Sabar. Ya kan? Sabar dari manusia adalah orang yang itu sabar. Sabarnya manusia karena apa? Kayak kemarin masalah sifat kasih sayang yang pertama. Kalau kita menyebut nama kasih sayang, kalau kasih sayangnya manusia itu adalah untuk menghindar dari sesuatu yang tidak sakit. Termasuk kalau kita melihat bayi, anak yatim lalu terengah, kita memberinya itu karena sebetulnya bukan karena kebaikan untuk dia saja, tapi untuk menolak rasa sakit di hati saya yang saya terenyuh, biar enggak terenyuh lagi maka tak kasih duit biar saya lega. Jadi ada kepentingan di situ. Tapi kalau Ar-Rahim tidak. Dan kalau Allah punya sifat rahmat tidak didahului terenyuh seperti kita. Lah ini agar kita tidak la yulhiduna fi asma'ihi. Kalau kita masukin kasih sayang kita itu muncul dari apa? Dari karena lemah fisiknya, karena dia sakit terenyuh. Ah. Kasihan dia. Ah. Kasihan dia. Jadi terenyuh hati. Tapi kalau sudah kasih sayang dinisbatkan kepada Allah, bukan Allah melihat hambanya lalu ternyuh. Punya seperti hati kayak kita ini, bukan. Jadi ini loh pemahaman tentang nama-nama Allah, sifat nama-nama Allah, difahami dengan metode, cara yang sudah diajarkan oleh para ulama, yang difahami dari Nabi SAW. Sehingga tidak boleh kita maknai seenaknya sendiri. Termasuk besar, dan tadi yang kita bahas besar, bukan berarti tinggi, bukan tingginya fisik, tapi harus ada makna yang kita fahamkan, adalah Allah Maha Tinggi. Maha tinggi dalam martabatnya. Tinggi. Bukan tinggi fisiknya. Itu. Dan tidak boleh kita yang kedua membuat nama seenaknya sendiri. Yang penting kan maksud saya itu. Ya saya kasih nama deh. Mungkin saat namanya Brahmana atau nama ini. Gak bisa memberi nama seperti itu. Ada nama-nama yang diajarkan oleh Allah. Asma'ul Husna. Baik itu. Tepat sekali. Jadi kita sekarang belajar Asma'ul Husna untuk memahami makna-maknanya. Jangan sampai lafadznya benar tapi ternyata artinya kita salahkan. Salah di dalam memaknai nama-nama tersebut. Isbal memanjangkan baju ini bukan untuk kaum wanita. Hadis itu spesial untuk kaum laki-laki. Seorang wanita dalam menarik bajunya sampai tanah adalah bagus. Tidak bukan sesuatu aib sehingga sampai tidak terlihat dari bagian tubuhnya. Sehingga kalau seorang wanita ekornya itu sampai menyentuh tanah bukan kekurangan, bukan dilarang. Itu hadis berlaku untuk kaum laki-laki masalah musbil izarahum khuyala. Agak tapi bagaimana yang dikatakan seperti itu? Yang Allah tidak akan melihat dan akan dimasukkan dalam neraka ancaman seperti itu. Dan itu dimasuk khuyala, disebutkan dalam hadis ada khuyalanya. Khuyala adalah karena sombong. Jadi dalam hal ini memang ada ulama yang langsung tutup poin bagi siapapun dari kaum laki-laki yang menurunkan bajunya di bawah mata kaki, itulah terkukuk. Ya jurru thobahu, menurunkan bajunya. Khuyala dengan sombong. Di bawah mata kaki. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah mengatakan haram. Dan tidak salah di saat mereka mengatakan begitu, memang ada nas-nas yang seperti itu. Akan tapi keharamannya adalah tanpa syarat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat mendengar ancaman seperti itu mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari, inna thawmi yastarkhi illam ata'ahadah, bajuku akan turun jika tidak aku pegangi begini ya Rasulullah. Bajunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq turun di bawah mata kaki kalau tidak aku pegang. Dijawab oleh Rasulullah, anta lasta mimman yasna'u lidhalik. Kama qala Rasul, hadis Bukhari, engkau bukanlah orang yang menurunkan bajunya khuyala, sombong. Jadi menurut pendapat yang kedua, para ulama mengatakan yang haram adalah sengaja menurunkan bajunya untuk sombong-sombongan. Tapi jika turun begitu saja tanpa ada niat untuk menyombongkan diri, maka tidak termasuk bagian yang dikutuk. Tetapi jelas karena ada nas yang mengatakan dikutuk, biarpun nas itu ada namanya, ada gaitnya, gait itu adalah ada diikat. Misalnya yang pertama adalah mutlak tidak ada embel-embelnya khuyala, sementara ada nas lain lagi dikasih embel-embel khuyala dengan kesombongan. Ada nas lain mengatakan memanjangkan bajunya saja tidak ada tambahannya sombong. Tapi yang kedua adalah memanjangkan. Maksudnya yang mutlak dibawa kepada muqayyad, yang enggak ada pengikatnya, dia ada pengikatnya. Sehingga menurut pendapat yang kedua adalah tidak sampai derajat haram. Kalau masuk bab makruh, ya bisa saja gitu. Bagaimana makruh? Kenapa? Supaya kita terhindar. Kalau kita kurang katakan makruh, hendaknya kita hindari agar kita tidak menurunkan baju, celana, sarung ke bawah mata kaki. Agar kita tidak kena kepada pendapat orang yang mengatakan itu adalah haram. Dan hindari untuk menurunkan sarung dari mata kaki. Sebab biarpun bagi yang mengatakan itu tidak haram, tetap itu adalah makruh. Makruh. Cuman jika Anda melihat orang yang menurunkannya, jangan langsung dihantam saja, haram, enggak sah sholatnya. Memang ada riwayat-riwayat seperti itu. Akan tapi, riwayat-riwayat itu ada dibanding dengan riwayat yang lainnya. Jadi ternyata ada makna kesombongan ini, yang disepakati menurunkan dengan kesombongan. Yaitu menurunkan sarungnya sampai ke bawah gaya, kemudian capnya BHS di depan nanti. Turun di bawah mata kaki. Biar, gitu ya. Ini ya, dan kita hal-hal seperti ini memang kurang peduli. Kita itu hal-hal yang sangat diimbau oleh Nabi, kurang peduli. Artinya ini mendekati kepada keharaman. Memang kita tidak selalu mencaci itu haram begitu, karena ada ulama yang mengatakan itu adalah derajatnya di makruh. Tapi pun demikian, yuk dinaikkan sedikit. Tapi jangan sampai ke tengah betis, enggak ada seninya sudah. Nabi tidak mengajarkan sampai nisful sak, sampai separuh betis, kayak orang kebanjiran begitu, bukan juga. Berlebihan itu semuanya. Yang pas saja, yang wajar, di atas mata kaki, selesai. Jangan berlebihan. Berlebihan bukan Islam, bukan agama. Tidak ada indah berlebihan. Cingkrang. Siapa yang menyuruh cingkrang? Angkat dari mata kakimu. Riwayat cingkrang sampai nisful sak bukan riwayat yang benar. Di atas mata kaki selesai. Indah, cantik. Ini ada berlebihan, biar tampak beda. Rupanya dengan cingkrang sombong masuk bab lagi. Haram sudah, mau apa? Sombong dengan model seperti itu. Sudah begitu mencaci orang lain. Sisi lain memang ada bagian dari kita tidak pernah peduli urusan begini, sarung yang jeluntur ke bawah, sarungan sambil kesana. Memang ada model gaya. Jadi sudah pakai baju gaya-gayaan, bukan niat untuk menutup aurat. Capnya di depan. Semoga Allah menutup aib kita semuanya. Sombong lah. Apakah tidak ada sombong? Sombong. Tapi kita tidak boleh nilai orang sombong. Ini ada orang pakai BHS capnya di depan, gimana? Oh sudah, kebiasaan saja. Tidak usah ngomong kita sombong. Maksudnya jadi didik anak-anak ini loh. Tidak usah pakai begitu. Capnya dilipat. Kalau ada orang kelihatan capnya, ya mungkin sarungnya memang ada capnya atas bawah, kok gimana lagi? Enggak usah kita repot dan enggak usah dipotong, enggak indah lagi itu cap. Pokoknya kamu jangan sombong, selesai, itu saja sudah. Itu kan sarung yang paling susah itu. Cara nyuci salah, ribut sama yang nyuci. Baik, bukan itu saja, bukan rompi BS, baju bermerek semuanya. Enggak sadar kalau mati sama mereknya kain kafan, sudah selesai. Jadi seperti itu. Di dalam untuk kaum pria ada dua pendapat, yang satu mengatakan haram dan itu kita hargai pendapat ini, tapi bukan sampai diangkat ke setengah betis. Makanya jangan sampai gara-gara marah kita dengan sekelompok orang yang dikit-dikit mencaci. Ada kan kelompok orang dikit-dikit mencaci, membid'ahkan dan sebagainya, tak taunya apa? Kita merendahkan mereka dengan sunnah Nabi. Jenggot sama cingkrang loh, ini kurang ajar kita dengan sunnah Nabi. Kita marah dengan akidahnya dia, tapi jangan dibawa hal-hal semacam ini. Nabi pakai jenggot, apa semacam-macam, jangan bilang, jangan. Kalau kita kesesatannya dalam urusan ininya, yang sesat saja jangan dibawa jenggot sama cingkrangnya. Ini kita berlebihan di sini, bahaya kita itu. Bahkan bisa derajat kafir kalau kita yakini itu kehinaan. Nabi pakai jenggot loh ya, jangan mengatakan jenggot sama si cingkrang itu. Astagfirullah nanti. Dan kita melihat, dengar kalimat muncul dari orang-orang yang sefaham dengan kita. Ini adalah sunnah Nabi, ini Nabi jenggot. Kalau saya tidak punya jenggot, jadi tidak bisa diok. Ini memang ada muncul orang berlebihan seperti itu. Jadi ada orang mengangkat dari ini, dikatakan, udah cingkrang, celana cingkrang, celana cingkrang. Sehingga kadang untuk menilai orang salah, lihat celananya cingkrang sama jenggotan. Bukan itu pemikiran akidahnya. Akidah yang mujassimah. Memang orang cingkrang-cingkrang itu memang ada akidahnya mujassimah, bahkan suka mengkafirkan orang lain. Jadi kita salahkan dengan pemikirannya, bukan karena bajunya yang cingkrang, bukan. Kalau harus pilih antara cingkrang dengan turun di bawah mata kaki, tentu pilih cingkrang, biarpun cingkrang enggak indah. Karena enggak ada ancaman cingkrang, cuman enggak indah saja, berlebihan. Paling enggak di atas mata kaki sewajar yang kita perhatikan ya, atas mata kaki. Awas, hati-hati. Wahai kaum ahli sunnah wal jamaah, asyariyah, sufiyah, jangan gara-gara gak cocok orang anti tawassul itu, lalu kita mengatakan, dasar jenggot, astagfirullah. Kadang kita ngenes, berarti kita tidak ngerti sunnah Nabi. Pantesan kita dibilang ahli bid'ah, karena kita tidak ngerti sunnah. Tapi tolonglah jenggotnya yang beradab. Kalau Anda mau menyara jenggot yang beradab, gobdoh, kodrol gobdoh ini. Bukan bikin sarang laba-laba, sarang apa? Kelabang. Yang ganteng, yang bersih. Kebayang bagaimana jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja ya. Jadi meninggikan di atas, menurunkan di bawah mata kaki, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram. Pendapat yang kedua adalah banyak ulama-ulama mengatakan tidak sampai derajat haram, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri bertanya kepada Nabi karena bajunya turun, lalu berkata, inna thawbi astarhi ilam ata ahadah, bajuku akan turun ya Rasulullah jika tidak aku pegangi. Maka Nabi mengatakan, anta lailasta mimman yasna'u dzalik, kau bukanlah orang yang berbuat untuk sombong. Jadi enggak apa-apa wahai Abu Bakar, karena memang bajumu dibuat seperti itu, dipotong juga susah, dilipat tidak menarik karena sudah terlanjur jadi kayak begitu, ya sudah. Tapi nanti kalau buat lagi, tolong diangkat lagi ya, di atas mata kaki. Seperti itu nasihat bersama. Ibu-ibu bebas, gak ada. Ibu-ibu panjang gak apa-apa. Waktu, mari kita tutup dengan doa. InsyaAllah pertanyaan ditulis, dijawab nanti. Jangan lupa besok majelis Ahad pagi juga. Dan akan dibahas, dimulai lagi besok majelis akidah, besok pagi, karena tadi pagi anak-anak masih capek, sisa-sisa melayani tamu kemarin. InsyaAllah termasuk tadi juga gak ada pengajian. Mulai besok semuanya pelajaran berjalan lagi. Pengajian pagi, sore, siang, malam seperti biasa. Baik, jangan lupa mendoakan semua pejuang yang ada di pondok ini. Didoakan semuanya pejuang-pejuang yang ada di pondok ini, agar mereka semakin tulus, semakin ikhlas, dan semakin banyak orang yang berjuang dari ahli-ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan pondok ini, perjuangan di pondok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusra alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan, ya Allah, di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang mulia di dunia dan di akhirat. Jadikan anak-anak kami anak-anak mulia di dunia dan di akhirat. Wahai Zat yang maha mulia, wahai yang maha tinggi, wahai yang maha agung, kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk kenal kepadamu, ya Allah. Agar kami mudah untuk mengagungkanmu dan mengabdi kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, wahai Zat yang maha agung. Kami takut hukumanmu, kami takut siksamu. Kami sering melakukan dosa-dosa, ya Allah. Kami sering melakukan kemaksiatan, ya Allah. Kami mohon, wahai Zat yang maha agung, jauhkan kami dari segala dosa, dari mata kami, telinga kami, lidah kami, hati kami, ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang bisa bersyukur kepadamu, ya syukur. Jadikan kami hamba yang mudah berterima kasih kepadamu, ya Allah. Ingatkan kami akan nikmat-nikmat-Mu, ya Allah, yang amat banyak, yang kami tidak mampu untuk menghitungnya, akan tapi, ya Allah, kami mohon, tidak akan bisa ingat nikmat-Mu kecuali Engkau bantu. Maka kami mohon, bantu kami untuk bersyukur. Inni ala syukrik. Bantulah kami, ya Allah, untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Kami sering lupa dengan nikmat-Mu dan karunia-Mu. Maka jadikan kami hamba yang bersyukur dengan mata kami, sehingga mata kami kami gunakan untuk memandang orang tua kami dengan penuh kasih dan cinta. Mata kami untuk memandang keluarga kami dengan penuh kasih dan cinta. Mata kami untuk memandang Al-Quran, hingga tidak kami gunakan mata kami untuk memandang yang haram, ya Allah. Mudahkan kami mensyukuri telinga kami, hingga tidak kami gunakan kecuali mendengar yang mulia. Mudahkan kami untuk mensyukuri lidah kami, sehingga lidah kami tidak kami gunakan berucap kecuali yang mulia. Ya Allah, mudahkan kami mensyukuri anggota tubuh kami dan hati kami, sehingga tidak akan kami gunakan untuk yang Engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mensyukuri harta kami, sehingga tidak akan kami gunakan harta kami untuk yang Kau murkai. Dan mudahkan kami menggunakan harta kami untuk yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan. Yang sempit rizkinya, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mikrofon.